أحييكم بتحية الإسلام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، yang dimuliakan saudara kita Al-Fadil Al-Akhnir, keluarga, seluruh ahli jawatan kuasa, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, alhamdulillah pada pagi ini kita dapat bersama-sama berkumpul buat kali pertama di Baitul Saadah ini. Baitul Sakinah, ya, Baitul Sakinah. Dan yang mengumpulkan kita di sini di dalam satu majlis yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Allah Subhanahu wa taala sendiri. Kerana Allah Subhanahu wa taala hendak memberikan kita hidayah, seterusnya membuka jalan kepada kita untuk sampai ke syurganya. Dan tajuk kita pada pagi ini ialah keagungan sunnah ataupun mengagungkan sunnah. Keagungan sunnah ataupun mengagungkan sunnah, yang disebut dalam bahasa Arab ta'zimus sunnah. Ta'zimus sunnah, ta'ain dha ya mim as-sunnah. Yang dimaksudkan dengan sunnah ialah al-amalu bil kitab wa sunnah, beramal dengan kitab dan sunnah, dan mengikuti salaf serta mengikuti hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah pada pagi ini kita berada dalam satu majlis sebagaimana yang disebut oleh Al-Imam Ibn Shihab Az-Zuhri rahimahullahu ta'ala, dinukilkan oleh Al-Imam Abu Uthman As-Sabuni rahimahullahu ta'ala di akhir kitab Aqidatul Salafi wa Ashabil Hadith, ta'alimu sunnatin afdalu min ibadati mi'atai sana, mempelajari sunnah, mengajarkan sunnah lebih utama daripada ibadah 200 tahun. Lebih utama daripada ibadah 200 tahun. Apabila kita menyebutkan tentang sunnah, kita boleh membahagikan sunnah itu kepada dua sekurang-kurangnya. Pertama, akidah sunnah, yakni tauhid. Tauhid yang berdasarkan Al-Quran, hadis dan kefahaman salaf, yang disebut juga sebagai aqidatus salaf, aqidatu ashabil hadis, bukan aqidah ahli kalam dari kalangan Jahmiyah, Mu'tazilah, Asy'ariyah dan Maturidiyah. Dan makna tauhid ialah ifradullah ta'ala bil ibadah, menjadikan hidup seluruhnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, atau menunjukkan segala ibadah untuk Allah Subhanahu wa ta'ala semata-mata. Tidak ada satu ibadah pun yang ditujukan kepada selain Allah. Inilah makna tauhid. Tauhid ini kita boleh bagikan kepada dua lagi ataupun ibadah, ifradullah taala bil ibadah, menjadikan seluruh ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Yang kedua, ifradullah taala bil isti'anah, hanya meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata dalam perkara-perkara yang tidak mampu dilakukan melainkan oleh Allah. Inilah maksud firman Allah Subhanahu wa taala, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kepada engkau sahajalah kami beribadah dan kepada engkau sahajalah kami meminta pertolongan. Sama ada ketika senang ataupun susah, serta berdoa hanya semata-mata kepada Allah Ta'ala, juga meminta perlindungan semata-mata daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tidak meminta perlindungan daripada jin, syaitan, gunung, kan, kubur, manusia, nabi, malaikat dan sebagainya. Dan inilah tujuan hidup manusia. Wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kami jadikan manusia dan jin, jin dan manusia, melainkan semata-mata supaya mereka itu beribadah kepada-Ku. Apabila disebut perkataan ibadah di dalam Al-Quran, maksudnya tidak lain dan tidak bukan ialah tauhid. Dia bukan semata-mata merujuk kepada salat, zakat, puasa dan haji dan umrah atau tilawah zikir. Mesti kalimah ibadah di dalam Al-Quran merujuk kepada tauhid. Tauhid adalah ibadah yang teragung. Oleh itu wajib kita mengiktikadkan bahawa tiada ibadah yang teragung yang lebih besar melainkan tauhid, seperti tauhid. Wajib kita iktikadkan bahawa tauhid lebih agung daripada salat dan puasa. Barulah kita menjadi orang-orang yang benar-benar bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ramai pendakwah mereka hanya menekankan ibadah amali, puasa, menutup aurat, salat, itu terbaik. Tetapi ada yang lebih besar daripada itu, iaitu tauhid ataupun melafazkan syahadatain dengan ilmu, kefahaman dan yakin. Inilah sunnah, bahkan sunnah yang teragung, iaitu tauhid. Kerana ramai manusia yang melafazkan asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah, tanpa mengetahui maknanya. Bahkan di kalangan mereka ada yang berzikir, melafazkan tahlil la ilaha illallah di dalam majlis-majlis mereka yang tertentu, seperti kenduri arwah, ataupun berzikir pagi dan petang 100 kali, 200 kali pagi dan petang, tanpa memahami isi kandungannya. Bukan ini yang dikenaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dikenaki oleh Allah Subhanahu wa taala ialah melafazkan kalimah la ilaha illallah dengan mengetahui maknanya. Sesiapa yang melafazkan la ilaha illallah tanpa mengetahui maknanya, maka imannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun menurut hukum zahir, hukum dunia, dia telah dikira Islam. Dan makna la ilaha illallah ialah la ma'budu bihaqqin illallah. Tiada sembahan yang benar melainkan Allah semata-mata. Selain Allah Ta'ala, semuanya taghut, semuanya Tuhan yang palsu, semuanya Tuhan yang tidak benar. Tidak boleh memohon daripada mereka. Dan mereka tidak boleh diseru ataupun disembah. Anak-anak pergi ke Gunung Jerai, wahai penjaga Gunung Jerai, berilah anak, contohnya lah kan. Sebab orang Melayu ni dia ada percaya kepada keramat-keramat yang tertentu, gunung yang tertentu keramat, kubur keramat, gunung keramat, pokok keramat, busut keramat dan sebagainya. Maka apabila mereka melintasi hutan ataupun sungai, mereka akan meminta izin daripada jin. Datuk, tok untuk dan sebagainya, cucu minta izin sebagainya. Atau kencing, kencing minta izin daripada jin. Maka ini termasuk syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada yang tidak berhak disembah melainkan Allah Subhanahu wa taala. Man la ilaha illallah juga ialah la yastahiqul ibadata illallah. Tiada yang berhak menerima sembahan, tidak berhak disembah melainkan Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Selain Allah taala, semuanya tuhan yang batil, yang tidak berhak disembah. Bahkan mereka itu tidak pernah mencipta sesuatu pun dan akan mati, kan? Allah taala hidup selama-lamanya. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Allah, dialah sembahan yang sebenar. Tiada sembahan melainkan dia, dan dia adalah hidup selama-lamanya dan berdiri dengan sendirinya, yakni memerintah tanpa meminta pertolongan kepada mana-mana makhluknya. Jadi ramai manusia yang membicarakan tentang sunnah, tetapi mereka melupakan atau terlupa atau terlalai bahawa sunnah yang teragung ialah tauhid. Sunnah yang teragung ialah tauhid. Apabila kita menyebut sunnah, sunnah juga merujuk kepada seluruh ajaran Islam. Sunnah juga merujuk kepada seluruh ajaran Islam. Yang tertinggi ialah tauhid, la ilaha illallah. Jadi ia merujuk kepada seluruh ajaran Islam. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Baqarah, ya ayuhan nas, ya ayuhan nas, u'budu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsi wahida, ya ayuhan nas, u'budu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, sembahlah Tuhan kamu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang sebelum kamu, semoga kamu bertakwa. Yani tauhidkanlah Tuhan kamu. Dengan menyembah Tuhan kamu, menjadikan seluruh ibadah kepada Tuhanmu semata-mata, dan meninggalkan segala syirik. Dan meninggalkan segala syirik. Kerana tauhid ialah ifradullah ta'ala bil ibadah, menunggalkan atau menjadikan seluruh ibadah untuk Allah Subhanahu wa ta'ala semata-mata. Sekiranya ada 100 ibadah, 99 ibadah kita tujukan kepada Allah Ta'ala, satu ibadah saja kita tujukan untuk selain Allah Ta'ala atau kepada selain Allah Ta'ala, maka itu adalah syirik akbar yang mengeluarkan daripada Islam dan membatalkan amal dan mengekalkan dalam tuannya di dalam api neraka Jahannam. Jadi oleh kerana Allah Ta'ala, dan meninggalkan segala syirik. Makna tauhid tadi adalah meninggalkan segala syirik. Ifradullah ta'ala bil ibadah wa tarku syirik. Dan meninggalkan segala syirik. Sama ada syirik yang besar, syirik yang kecil, atau syirik yang tersembunyi. Wajib meninggalkan semua syirik ini. Jangan ada tertinggal sedikit pun. Melainkan semuanya ditinggalkan. Semuanya ditinggalkan. Inilah dakwah Ahlus Sunnah. Kerana ada dakwah-dakwah yang tertentu, mereka memusingkan lidah mereka. Ada syirik-syirik yang tertentu yang ditakwil dan sebagainya, kan? Masih boleh ditakwil, ini syirik kecil sahaja dan sebagainya. Ini bahaya. Wal istiqamatu ala dhalik. Dan istiqamah di dalam perkara itu, yakni istiqamah di dalam tauhid, sehinggalah datang kepada kematian, sehinggalah kematian kita. Istiqamah di dalam memelihara diri daripada segala syirik, sehinggalah kita mati. Ini ta'arif yang padulah yang kita ambil daripada Syekh Salih Fauzan Al-Fauzan. Ifradullah ta'ala bil ibadah wa tarku syirk wal istiqamatu ala zalik. Lepas salin tu, ifradullah ta'ala bil ibadah wa tarku syirk wal istiqamatu ala dhalik alladhi ja'ala lakumul arda firasha, yang telah menjadikan bagi kamu bumi ini sebagai tilam, ini tempat kehidupan kita, was samaa binaa, dan langit sebagai atap, wa anzala minas samaa'i maa'an, dan menurunkan daripada langit akan air hujan, fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum, dan mengeluarkan dengan air hujan itu daripada tumbuh-tumbuhan, makanan-makanan dan buah-buahan, rizqan lakum, sebagai rezeki makanan untuk kamu, fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun, maka janganlah kamu menjadikan bagi Allah sembahan-sembahan yang lain, tandingan-tandingan yang lain, andad, wa antum ta'lamun, sedangkan kamu mengetahuinya. Berkata Ibnu Abbas berkaitan ayat ini, janganlah kamu berkata, kalaulah tidak kerana anjing menyalak malam tadi, nescaya rumah kita telah dimasuki pencuri. Yani Ibnu Abbas mentafsirkan ayat ini dengan menyatakan satu contoh yang paling kecil. Bermakna janganlah kamu mensyirikkan Allah Ta'ala dengan satu syirik yang paling kecil sekalipun. Untuk selamat kita bertemu dengan Allah Ta'ala di akhirat, selamat daripada api neraka Jahannam dan berjaya menuju ke syurga Allah Ta'ala, selamat di atas titian sirat dan masuk ke dalam syurga Allah Ta'ala, fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun, maka jangan sekali-kali kamu menjadikan bagi Allah tandingan-tandingan, yakni syirik, walaupun syirik yang kecil. Apa maknanya? Apalagi syirik-syirik yang lain yang lebih besar atau syirik jali. Jangan melakukan syirik khafi, apalagi syirik yang akbar atau jali. Seperti mana yang disebutkan oleh mufassirin dalam mentafsirkan akhir ayat surah Al-Kahfi kan, faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan salihan wa la yushrik bi'ibadati rabbih ahada, sesiapa yang ingin bertemu dengan Tuhannya, rindu untuk bertemu dengan Tuhannya dan melihat wajah Tuhannya di dalam syurga, faly'amal 'amalan salihan, فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا, hendaklah dia beramal dengan amalan yang salih, yang yang ikhlas, yang bertepatan dengan sunnah Nabi SAW. Kerana semua ibadah yang tidak bertepatan dengan sunnah Nabi SAW, tidak pernah diajarkan oleh Nabi SAW, itu bukanlah ibadah. Hanya yang menepati sunnah itu, itulah ibadah. Wala yushrik bi'ibadati rabbihi ahada, dan janganlah dia mensyirikkan di dalam ibadahnya kepada Allah dengan sesuatu pun atau dengan seseorang pun. Berkata ulama, makna ayat ini ialah riya, dan riya termasuk syirik asgar ataupun syirik khafi. Kata ulama, sekiranya seseorang itu ingin bertemu dengan Allah Ta'ala dalam keadaan selamat lalu memasuki syurga Allah Ta'ala, janganlah dia melakukan walaupun syirik asghar yang berupa riya. Masya Allah. Semayang sunat duha nakkan duit banyak kan, biar masuk duit. Baca suratul waqiah untuk kaya. Betul ya, orang Melayu buat kan? Ini mengarut. Dia mestilah beribadah kepada Allah Ta'ala terlebih dahulu. Sekiranya kita ikhlas, insyaAllah Ta'ala fadilat-fadilat itu akan datang dengan sendirinya, dengan kurniaan Allah Ta'ala. Di situ ada jarum halus iblis di situ, di dalam ibadah-ibadah. Sebelum azan, dilaungkan tilawatul Quran, kaset, kaset tilawatul Quran. Apa tujuannya? Untuk mengejut manusia, untuk menyedarkan manusia, menyergah manusia supaya datang masjid. Betul, tuan-tuan? Adakah itu cara yang betul untuk mengingatkan manusia supaya datang masjid? Ini tidak pernah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa salahnya? Tidak ada larangan. Baju Quran kan baik. Kan? Supaya budak-budak di padang tu balik cepat, kan, mandi, datang masjid. Walaupun tujuan baik, walaupun tujuan baik. Selain itu, Al-Quran tidak diperintahkan, Al-Quran tidak boleh digunakan untuk menyergah orang lain, dijadikan sebagai loceng. Tidak. Al-Quran bukan diturunkan supaya menjadi loceng kepada muslim, tidak. Untuk menjadi penanda waktu, waktu telah masuk, tak. Tidak pernah diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cukup dengan azan. Adapun Al-Quran diturunkan untuk mengajar manusia supaya kembali kepada tauhid yang sahih dan meninggalkan segala syirik. Jangan menyalahgunakan Al-Quran. Yang ini, jangan menyalahgunakan ibadah. Tilawatul Quran adalah ibadah. Di situ ada unsur-unsur salah guna atau disebut dalam bahasa syaraknya adalah syirik. Walaupun dia bukan syirik akbar, tetapi di situ ada unsur-unsur tashri', unsur-unsur mensyariatkan satu ibadah yang baru. Di mana perbuatan mensyariatkan sesuatu ibadah hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Ini bahaya di sini. Bahaya. Sekiranya perkara ini disyariatkan, apakah yang menghalang Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada melakukannya? Bilal kan kuat suara dia. Suruh Bilal baca 30 minit sebelum azan, baca Quran kuat-kuat Bilal. Apa salahnya? Mengapa tidak dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Di dalam ibadah tidak ditanyakan mana larangannya, mana larangan tidak. Di dalam ibadah mesti dicari di manakah perintahnya ataupun di manakah ayat atau hadis yang menyuruhnya atau mensyariatkannya. Sekiranya kita mensyariatkan sesuatu ibadah, kita telah mengambil salah satu daripada sifat sifat Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang disebutkan oleh Allah Taala, am lahum syuraka'u syara'u lahum min ad-din ma lam ya'zam bihi Allah. Adakah mereka mempunyai tuhan-tuhan yang lain yang mensyariatkan bagi mereka agama yang tidak diizinkan oleh Allah Taala? Jadi untuk beribadah mesti melihat perintah dan izin daripada Allah Taala. Sebab itulah kita mengatakan bahawa membaca Yasin itu bagus, tetapi dia tidak sunnah dibacakan pada waktu malam Jumaat selepas Maghrib secara berjamaah. Tak. Kerana kaifiah-kaifiah tersebut, kaifiah-kaifiah itu adalah mesti ditentukan oleh Allah Ta'ala dan Rasul. Kerana kaifiah itu termasuk ibadah. Kaifiah-kaifiah ibadah ni termasuk ibadah. Sekiranya Nabi SAW tidak menunjukkan kaifiah tertentu, haram ke atas kita atau syirik ke atas kita menciptakan kaifiah-kaifiah tertentu. Tidak boleh. Jadi akidah ni adalah apa yang dibawa datang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dibawa datang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dibawa datang oleh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Segala sesuatu yang tidak dibawa datang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sahabat maka itu bukanlah akidah. Sekarang ni kecoh kan? Fahaman Allah tidak bertempat. Okay. Allah tidak bertempat. Itulah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi adakah Nabi menyebutkan perkara ini? Tunjukkan harfan bi harfin. Huruf demi huruf, tepat seperti itu. Allah wujud tanpa tempat. Ada. Atau sahabat menyebutkan secara ijma' Allah maujud bila makan. Allah maujud tanpa tempat. Tidak ada. Maka itu bukan akidah. Maka ia termasuk ajaran baru sebagaimana zaman Mu'tazilah yang mengatakan bahawa Al-Quran makhluk. Al-Quran itu makhluk. Sama. Ini sebenarnya adalah fahaman Jahmiyah yang diambil daripada buku Aristotle. Buku Aristotle ni ditulis dalam bahasa Yunani. Dan kita tahu bahawa Al-Imam Al-Syafi'i rahimahullahu ta'ala mengetahui bahasa Yunani. Tahu bahasa Yunani. Hebat Imam Syafi'i. Kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Inggeris dan bahasa Arab. Dalam bahasa Inggeris tajuknya The Ten Categories. Dalam bahasa Arab disebut dengan judul Al-Maqalat Al-Ashar. Dan dijawikan dengan tajuk Al-Maqalat Al-Asharah. Dijawikan, diajarkan di pondok-pondok. Lalu dikatakan inilah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Inilah ilmul alat, kata mereka. Ilmu alat. Jadi mereka telah mengambil akidah mereka daripada selain Allah dan Rasul. Dan ini termasuk syirik akbar. Kerana apabila kita wajib merujuk kepada Allah dan Rasul dalam urusan ibadah, dalam urusan jinayah, muamalah, apalagi dalam urusan akidah lebih-lebih lagi. Allah telah bersumpah dengan dirinya. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait wa yusallimu taslima. Maka demi Tuhanmu, mereka tidak beriman sehinggalah mereka bertahkim kepada kamu wahai Muhammad dalam segala masalah yang muncul di kalangan mereka. Apa masalah sekarang ni? Masalah akidah. Macam-macam akidah aja. Kita mesti merujuk kepada Rasul. Jalan penyelesaian ni mesti ada dalam sunnah. Mesti ada dalam Alkitab dan As-Sunnah. Mesti ada. Untuk kita beriman, hendaklah kita bertahkim kepada Rasul. Berhukum kepada Rasul. Merujuk kepada Rasul atau menjadikan Rasul sebagai pemutus. Ini disebut sebagai tahkim. Tahkim Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fima syajara bainahum. Dalam segala masalah yang muncul di kalangan mereka, dalam segala urusan. Thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait. Kemudian mereka tidak merasa getik ataupun keberatan ataupun kesusahan untuk menerima keputusan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa yusallimu taslima. Dan mereka menerima keputusan Rasul, hukuman yang dinyatakan oleh Rasul dengan sepenuh-penuh penerimaan, dengan lidah, dengan anggota badan dan hati, sepenuh-penuh penerimaan. Surah An-Nisa ayat yang ke-65. Surah An-Nisa ayat 65 dalam juzuk yang kelima. Jadi mesti ada tiga perkara supaya kita menjadi beriman. Adalah kita bertahkim kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian kita redha dengan keputusan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang ketiga kita taslim menerima hukum Nabi sallallahu alaihi wasallam atau sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sepenuh-penuh penerimaan. Tapi pada hari ini manusia, ramai dari kalangan manusia yang merujuk akidah mereka kepada buku falsafah dan buku ilmul kalam. Apabila falsafah Aristotle ni dibicarakan, dihuraikan, disyarahkan oleh orang-orang yang mendakwa diri mereka muslimin, maka ilmu falsafah ini berubah nama kepada ilmul kalam. Kemudian dinamakan juga ilmu usuluddin. Ilmu usuluddin. Antara yang menulis kitab usuluddin ialah Al-Ghazali dan Al-Baghdadi. Abdul Qahir Al-Baghdadi. Jadi dalam urusan akidah, kita mesti mengetahui apakah makna la ilaha illallah. Yang kedua, kita mestilah mengetahui makna wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah yang kita sebut. Aku menyaksikan bahawa Nabi Muhammad itu utusan Allah ataupun hamba-Nya dan Rasul-Nya. Maknanya kita mesti menerima segala berita yang dibawa datang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mentaati perintah Nabi, meninggalkan larangan Nabi dan tidak beribadah melainkan sebagaimana yang disyariatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang diajarkan, yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini dia yang betul-betul mengikat kita. Tiada ibadah melainkan seperti yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua, segala sesuatu, upacara, ibadah yang tidak diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam walaupun telah menjadi darah daging masyarakat, maka dia bukan ibadah. Bukan ibadah. Keduri arwah bukan ibadah. Berdoa beramai-ramai, amin amin amin selepas sembahyang, bukan ibadah. Tahajud pagi tadi, itu ibadah. Tahajud sambil berzikir beramai-ramai, bukan ibadah. Kan? Hasbi Rabbi Jallallah mafi qalbi ghairullah, beramai-ramai, nangis-nangis, bukan ibadah. Bukan ibadah. Kerana tidak ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma'ana wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah ialah alla yu'badallahu illa bima syara'. Tidak disembah Allah Ta'ala melainkan sebagaimana yang disyariatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa saja yang tidak diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itu bukan ibadah sama sekali. Tertolak. Kan? Maka itu adalah bid'ah. Man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa radd. Sesiapa yang mencipta perkara baru dalam agama kami ini, maka ia adalah tertolak secara total. Apa makna rad? Rad makna dia mardud. Dalam bahasa Arab, sepatutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan fahuwa mardud. Tetapi mengapa Nabi sallallahu alaihi wasallam menggunakan perkataan rad? Kerana perkataan rad ablau, lebih padu dan lebih mendalam, lebih kuat. Yang ini bermakna tertolak secara total. Mana dia? Jadi dalam asyhadu an la ilaha illallah, kita wajib memahami maknanya. Yang ini ada di dalamnya rukun, nafi dan isbat. Begitu juga dalam wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Dan wajib kita melafazkannya dengan ilmu, dengan yakin, dengan kejujuran, kerana munafikin juga, golongan munafikin juga melafazkan syahadatain tetapi tidak jujur. Mereka tidak mengiktikadkan kandungan syahadatain. Mereka tidak percaya pun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Serta memelihara diri daripada perkara-perkara yang membatalkan syahadah sepanjang masa sehinggalah kita mati. Itulah yang dinamakan tauhid atau dinamakan sunnah. Sekiranya kita melihat kepada zaman salaf atau amalan salaf, mereka menulis kitab akidah dan menamakan kitab akidah mereka sebagai kitab Kitabus Sunnah. Betul tuan-tuan? Al-Imam Ahmad bin Hanbal buat kitab As-Sunnah atau Usulus Sunnah. Anak dia Abdullah bin Ahmad bin Hanbal menulis kitab As-Sunnah. Al-Barbahari, Al-Muhamaidi Usulus Sunnah. Al-Barbahari Syaruhus Sunnah. Al-Sabuni As-Sunnah. Ataupun dinamakan Aqidatul Salaf atau Aqidatul Ashabil Hadis. Jadi sunnah di sini merujuk kepada akidah sunnah. Jadi dalam kelompok atau golongan yang mendakwa diri mereka sunnah ni, ada dua kelompok. Kita boleh pecah kepada dua kelompok. Bukan kita tidak berpecah, tidak. Tetapi melalui pemerhatian, ada dua kelompok. Satu golongan, mereka sangat bersungguh-sungguh mempelajari akidah sunnah dan mempertahankan akidah sunnah, memerangi bidah dan menyebarkan dakwah sunnah, dakwah akidah sunnah. Ada satu kelompok yang lain disebut sebagai kelompok pro sunnah. Mereka ini hanya mempelajari hadis-hadis sunnah, sunnah-sunnah amaliyah, sembahyang secara sunnah, berdoa secara sunnah, tetapi mereka mengabaikan akidah sunnah. Ini adalah batil. Ini adalah satu kesilapan yang besar, yang sangat besar. Ini bukanlah dakwah para Nabi. Kerana tidak ada seorang Nabi pun, melainkan mereka itu memulakan dakwah mereka dengan mendakwahkan Tauhid. Tidak ada seorang Nabi pun yang mengajarkan dakwahnya pertama, dalam dakwah yang pertama, mari kita buat umrah dulu. Tidak. Tauhid. Mesti Tauhid. Jadi dakwah kita mestilah seperti dakwah para Rasul, ani'budullah wajtanibut taghut. Sembahlah Allah, yakni tauhidkan Allah dan jauhi segala taghut atau syirik. Tinggalkan segala berhala, syaitan dan syirik. Jadi mestilah dakwah kita sama dengan dakwah para Nabi. Jangan kita mencipta satu cara dakwah yang lain daripada dakwah para Nabi. Tapi dengan cara yang terbaiklah kan. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Serulah, ajaklah manusia kepada agama Tuhanmu dengan hikmah. Yang dengan lemah lembut, dengan sopan, dengan tepat. Bukan lembut saja, mesti tepat. Mesti padu. Wal mau'izatil hasanah, dan nasihat yang terbaik yang membekas kepada hati. Jadi perkara-perkara yang membatalkan syahadah mestilah kita ketahui dan pelajari. Untuk mempelajarinya, boleh kita membeli buku daripada syekh kita, tuan syekh kita. Maka jangan lupa beli beramai-ramai itu, jangan lupa kena hafal tu kan. Yang membatalkan akidah ni ada lebih kurang 400 perkara. Dihitung oleh ulama' hingga 400 perkara yang membatalkan Islam. Tetapi diringkaskan oleh ulama' menjadi 20 perkara sehinggalah 10 perkara. Masya Allah. Kemudian sunnah juga merujuk kepada amal sunnah. Ini dia. Amal sunnah. Jadi amal sunnah yang teragung ialah sembahyang lah. Semayang kita mesti dah menepati sunnah. Jadi semayang cara sunnah ni, Masya Allah semua lebih tahu daripada anak sendiri kan. Masya Allah ada yang veteran, ya. Ada yang lebih salaf lagi, yang lebih awal mengenal salaf. Alhamdulillah. Jadi kita takbir separas bahu kan. Tidak perlu kita memekik-mekikkan niat, melafazkan niat dengan suara yang kuat kan. Cukup dengan hati kita dan bertakbir, bersolat secara jamaah, merapatkan kaki bersama dengan kaki sahabat kan. Bersolat jamaah di masjid bersama imam sekiranya tidak ada syirik akbar. Sekiranya imam ada syirik akbar, adalah kita sembahyang di masjid selepas habis mereka berzikir dan berdoa. Dan seluruh ibadah kita dalam solat itu hendaklah menepati sunnah. Apabila Nabi SAW mengangkatkan jari ketika tahiyat awal dan akhir, at-tahiyyatul, Nabi mengangkat, maka hendaklah kita mengangkat ketika at-tahiyyatul. Tak perlu kita tunggu asyhadu an la ilaha illallah. Tidak ada dalil. Tidak ada dalil. Maka ia adalah bid'ah. Ia termasuk bid'ah. Menunggu illallah untuk angkat tangan termasuk bid'ah. Kerana ada hadis yang sabit daripada tiga orang sahabat. Riwayat Muslim mengatakan bahawa apabila Nabi SAW duduk tahiyat awal atau tahiyat akhir, baginda membetulkan kakinya lalu terus mengangkatkan jarinya sehinggalah akhir tahiyat. Sebelum itu kita berwuduk sebagaimana berwuduknya Nabi SAW. Basuh kepala sekali sahaja, kan? Sekali sahaja, lalu ditarik ke depan semula, terus membasuh telinga, kan? Dalam bab fiqh sunnah ni tuan-tuan lebih fahamlah, lebih pakarlah, kan? Membasuh kaki sekali, dua kali atau tiga kali dengan menselesaikan di antara jari-jari kalau boleh, kan? Ketika sujud hendaklah kena pada hidung kita, kan? Ha. Jangan kita sujud tertonggeng je, kan, kepala tu. Tak, mestilah hidung kita menyentuh lantai. Adapun imam hendaklah dia membaca tasbih Subhana Rabbiyal A'la sebanyak 5 kali supaya makmum sempat menyebutkan Subhana Rabbiyal A'la sebanyak 3 kali. Dan hendaklah kita membanyakkan doa-doa yang sahih selepas tahiyat akhir sebelum salam. Dan antara doa yang tidak boleh kita tinggalkan ialah Allahumma inni a'udzubika min azabil qabr. Ya Allah, aku berlindung denganmu daripada azab kubur. Kerana apa? Sekiranya kubur kita dah gagal, kita akan gagal pada stesen-stesen yang seterusnya. Kita gagal. Wa min azabi jahannam. Daripada azab api neraka jahannam. Inilah azab, sebenar-benar azab, kan? Wa min fitnatil mahya wal mamat. Dan daripada ujian-ujian kehidupan dunia dan ketika mati. Wa min fitnatil masihid dajjal. Dan daripada bahayanya dajjal. Sama ada dajjal yang besar tu sama sekali, apalagi dajjal-dajjal kecil, kan? Jadi untuk kita dapat mengelakkan diri daripada kejahatan Dajjal ni, hendaklah kita membaca Suratul Kahfi 10 ayat terawal, 10 ayat terakhir. Kan? Kita amalkan Suratul Kahfi, hafal kalau boleh. Dan mengetahui maknanya. Ini kita baca Quran pun sama-sama juga. Kita seperti kita mengucap. Jangan mengucap kosong. Maka janganlah kita membaca Al-Quran secara kosong. Tidak. Di akhir ayat Suratul Kahfi, Allah telah menegaskan bahawa ada satu golongan yang sangat kuat beribadah, tetapi hakikatnya mereka itu kafir kepada Allah Subhanahu wa Taala. Dan Allah telah menyebutkan bahawa mereka adalah manusia yang paling rugi. Bukan rugi, paling rugi. Qul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala. Aku beritahu kepada kamu tentang orang-orang yang paling rugi yang amalan mereka. Bermakna mereka sangat kuat beramal dan beribadah seperti khawarij. Seperti golongan kelompok-kelompok Kristian yang tertentu sangat kuat beribadah. Dalam masa yang sama mereka menternak syirik atau syirik akbar tanpa disedari. Mereka tidak menyedari mereka bahawa mereka melakukan syirik akbar. Ini bahaya. Kerana orang yang melakukan syirik akbar, dia dinamakan musyrik dan dia akan diazab oleh Allah Ta'ala di dalam api neraka jahannam. Sama ada dia menyedarinya atau tidak menyedarinya. Diulangi, saya ulang. Orang yang melakukan syirik akbar, dia akan diazab oleh Allah Ta'ala di dalam api neraka Jahannam. Sama ada dia mengetahuinya atau tidak mengetahuinya. Ini bahaya, tuan. Ini bahaya. Kata Allah Ta'ala, alladzina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Mereka adalah orang-orang yang sia-sia segala amalan mereka, hilang segala amalan mereka, sesat segala amalan mereka, sedangkan mereka menyangka bahawa mereka telah berbuat baik. Apa makna dia? Mereka tidak mengetahui mereka sesat. Mereka tidak mengetahui mereka jahil tentang kekufuran mereka dan syirik mereka. Itu makna dia. Adakah Allah Ta'ala memaafkan mereka masuk syurga? Tidak. Kata Allah mereka itu, kan, inna a'tadna jahannama lil kafirina nuzula, kan. Aku telah sesungguhnya kami telah menyediakan api neraka Jahannam untuk orang-orang kafir sebagai tempat tinggal kembali mereka, kan. Sebagai banglo-banglo dan bilik-bilik mereka, sebagai tempat rehat mereka di dalam api neraka Jahannam. Begitu juga dengan zikir, kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala selepas salat, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Lepas maghrib, lepas subuh, kita baca la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 kali dalam keadaan duduk tahiyat awal atau tahiyat akhir. Jangan berubah dulu, jangan duduk bersila dulu. Kan? Jangan ubah dulu. Lepas habis 10 kali barulah kita ubah ataupun barulah kita balik. Itu yang terbaik, itu yang ditunjukkan oleh sunnah. Nabi yang menunjukkan sedemikian. Nabi yang mengajarkan sedemikian. Begitu juga dengan puasa kita, hendaklah bertepatan dengan puasa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berbuka dengan segera, jangan kita berbuka seperti golongan sesat yang berbuka pada pukul 8:30, pukul 8 suku dan sebagainya. Ni ada ni orang Melayu ramai. Dia ada ajaran baru, berbuka tu mesti lambat, kata dia. Itulah yang betul. Dah muncul pula dah kelompok yang berbuka lambat. Mungkin dia sahur pukul 7 pagi kot, kan? Tak tahu. Upok ni. Jadi apabila kita beramal dengan sunnah, itu bukti kita beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekiranya kita beramal tidak menepati sunnah, maka iman kita diragui. Muttaham. Kalau dalam ilmu hadis sebut sebagai muttaham bil kadzib, dituduh berdusta. Dituduh berdusta ni hadisnya menjadi hadis dhaif jiddan atau matruk atau mungkar yang tidak harus diamalkan. Jazallahu anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bima huwa ahlu. Ini hadis mungkar. Kerana perawinya atau perawi-perawinya dituduh berdusta, bukan berdusta, dituduh berdusta. Dalam bahasa Arab disebut muttaham bil kadhib. Bukan perawi itu kazzab, kazzab tu lebih berat lagi. Tapi ini muttaham bil kadhib. Sekiranya ada satu saja dalam rantaian sanad tu seorang perawi yang disebut sebagai muttaham bil kadhib, maka hadis itu tertolak secara total. Bukan dhaif yang boleh diamalkan. Ini adalah dhaif jiddan yang tidak boleh diamalkan. Kerana tarafnya hampir-hampir dengan hampir-hampir sama dengan hadis palsu. Ha, ini kita faham. Ini nak tarik hadis mungkar pun tak betul kan dalam Facebook. Ha. Dia tarik hadis mungkar tu hadis yang bersalah dengan hadis-hadis yang lebih sahih. Itu salah. Itu tarif bagi hadis syaz. Ha, Masya Allah. Dia tak tahu beza hadis syaz dengan hadis mungkar. Hadis syaz ni hadis sahih yang bersalahan dengan hadis yang lebih sahih dan lebih kuat, itu syaz. Hadis mungkar ni dhaif jiddan, kan? bersalahan dengan hadis sahih, maka itu mungkar. Atau perawi dhaif dia tu, perawi dhaif jiddan tu ramai, maka dia jadi hadis mungkar. Hadis tu dianggap palsu. Bukan hadis palsu, dianggap palsu. Ilmu hadis ni kita kena tanya pada ahli dia lah. Tanya pada ahli dia. Jadi bila kita melihat golongan yang tertentu yang tidak mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, beribadah tidak seperti mana yang ditunjuk oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang seperti ini adalah diragui cintanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam walaupun dia berserban, berjubah, berselendang. Kan? Bermaulid setiap hari, setiap malam. Imannya diragui. Sunnahnya diragui. Dia adalah ahli bid'ah. Dia adalah ahli bid'ah dan termasuk ditakuti termasuk dalam kalangan dari kalangan munafiqin. Munafiqin. Ini bahaya kan? Dan setiap amalan tidak akan diterima melainkan dengan ittiba' atau mutaba'ah. Setiap amalan tidak akan diterima oleh Allah Ta'ala melainkan dengan ikhlas dan mutaba'ah, menepati sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang kedua. Yang ketiga, ibadah yang menepati sunnah walaupun sedikit lebih baik daripada ibadah yang banyak tetapi bid'ah. Contoh dia zikirlah. Kita zikir la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir, 10 pagi 10 petang. Itu lebih baik daripada zikir-zikir yang ana sejuta-juta kali. Hasbi rabbi jallallah, tidak disyariatkan. Bila tidak disyariatkan, siapa yang nak bagi pahala? Ya Allah, bagilah pahala. Bila pula aku perintahkan kamu ni? Macam tu lebih kurang tadi. Kalau kita nak fikir secara logik lah. Bagi pejabat, buat kerja macam-macam. Kan? Ujung bulan minta gaji. Kata bos tu, aku tak kenal muka orang ni kan? Tak kenal. Tak suruh pun kamu kerja kat sini. Siapa suruh kamu kerja kat sini? Kan? Memang tak ada gaji lah. Kan? Bagaimana kita mengharapkan pahala dengan melakukan benda-benda yang tidak disuruh? Tidak disuruh oleh Allah, tidak disuruh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan orang-orang yang beramal dengan sunnah, walau apabila dia mati dan dimasukkan ke dalam kubur, kuburnya akan menjadi satu taman daripada taman-taman syurga insya-Allah. Walaupun dia banyak melakukan dosa ketika hidupnya, selagi mana akidahnya adalah akidah yang tepat dengan sunnah, ibadahnya tepat dengan ibadah Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun banyak dosanya, kuburnya menjadi satu taman daripada taman-taman syurga insya-Allah. Ini Allah Taala alam tuan ya. Ini berita gembira untuk kita lah. Untuk anak seri dan tuan-tuan kan. Macam mana nak fikir banyak dosa ni? Jadi kita berharap kita diberikan satu taman daripada taman-taman syurga insya-Allah Taala. Dan orang yang beramal dengan sunnah ketika berada di mahsyar, mereka akan mendapat naungan di bawah arasy Allah, ketika mana tiada naungan, tiada payung, tiada tempat berlindung melainkan di bawah arasy Allah. Ini antara fadilah-fadilah yang sabit bagi orang-orang yang mengikuti sunnah dan mengagungkan sunnah. Setakat termampu lah tuan ya. Selagi kita mampu, kita buat. Sebagaimana yang sabit dalam hadis, kan? Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. 7 golongan yang mendapat naungan di bawah arasy Allah ketika mana tiada naungan pada hari itu melainkan naungan di bawah arasy Allah. Yang pertama, al-imamul adil, seorang imam yang adil. Lalu sunnah apabila memimpin dia pasti adil, kan? mesti adil. Dia adil dalam keluarga dia, adil dalam pemerintahan dia, dalam negara, dalam negeri, kan? Tidak akan berlaku zalim kerana takut dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ahli sunnah yang kedua, syabun wa syabun nasha'a fi ibadatillahi azza wa jal. Seorang pemuda yang sangat kuat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Syab ni adalah orang yang baligh sehinggalah berumur 40 tahun. Kan? Kalau kita beribadah banyak, qiyamul lail, solat, dan berpuasa, membaca Al-Quran, berzikir ketika muda sehingga kita berumur 40 tahun, kita akan mendapat naungan di bawah arasy Allah di mahsyar, di bumi mahsyar. Dan dua orang lelaki yang bertemu kerana Allah Ta'ala, yang saling cinta kerana Allah Ta'ala, wa rajulan tahabba fillah ijtama'a alaihi wa tafarqa alaihi. Dan seorang, dua orang manusia Islam, muslim atau muslimah yang bertemu kerana Allah dan berpisah kerana Allah Ta'ala, bukan kerana dunia, bukan kerana duit, bukan kerana perniagaan, bukan kerana hubungan kekeluargaan, bukan. Dan hubungan silaturahim yang rapat, bukan. Semata-mata kerana Allah dan agama Allah. Semata-mata untuk membincangkan ilmu Allah dan berzikir sebanyak-banyaknya kepada Allah. Menyebut ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti kita ni insya-Allah. Jadi kita kena harap kepada Allah Taala majlis kita ni adalah majlis yang barakah sehingga kita mendapat naungan di bawah arasy Allah pada hari yang tiada sebarang naungan melainkan naungan Allah. Kita akan berhadapan dengan hari itu. Hari yang sangat panas, diletakkan matahari di atas kepala kita sejengkal atau dua jengkal ataupun sebatu ataupun dua batu. Sangat panas, menggelegak otak. Sehingga orang kafir berkata, ya Rab, arihni walau ilan nar. Wahai Tuhanku, selamatkanlah aku daripada azab mahsyar ini walaupun dengan melontarkan aku dalam api neraka jahannam. Seterusnya, warajulun qalbuhu mu'allakun bil masajid atau bil masjid idza kharaja minhu hatta ya'uda ilaihi. Seseorang yang hatinya sentiasa rindu kepada masjid. Yani dia sentiasa cinta untuk bersolat jamaah di masjid. Keluar aja terasa rindu, bila pula nak datang semula ni, kan? Orang hatinya sentiasa terpaut dengan masjid. Yang ini sebenarnya terpaut kepada Tuhan masjid lah. Ke masjid semua tu. Ya. Dan seseorang yang meninggalkan zina apabila terbuka luas peluang untuk berzina. Kan? Warajulun da'at sumra'atun zatu mansibin wa jamal. Kata Nabi. Dan seseorang yang diajak berzina oleh seorang perempuan yang sangat cantik dan berharta. Kan? Dia boleh hantar kereta sport jemput, kan, bagi duit sejuta, tak mau. Ini hebat. Dan seseorang yang sangat ikhlas bersedekah kerana Allah Ta'ala, kerana untuk selamat di akhirat, kan. Warajulun, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, warajulun tasaddaqa bi sadaqatin hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Seseorang yang bersedekah kerana Allah Ta'ala secara sembunyi sehingga tangan kanannya tidak, sehingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang didermakan oleh tangan kanannya. Kata ulama, yakni sehingga tidak diketahui hatta oleh orang yang paling rapat dengannya, istrinya, adik-beradik dan sebagainya. Dan yang terakhir, warajulun zakarallaha khalian fafadat aina. Dan seseorang yang bersendirian mengingati dosa-dosanya lalu dia takut kepada Allah Ta'ala sehingga menangis-nangis, kan, menitis-nitis air matanya, kan. Warajulun zakarallaha khalian fafadat aina, menyembur air matanya. Seterusnya orang yang memiliki akidah sunnah dan beramal dengan sunnah, beribadah menepati sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak melakukan bidah-bidah, tidak mendatangi tokoh-tokoh bidah, ulama musyrikin, ulama bidah, tidak membaca buku-buku bidah, mereka ini akan diberikan kemuliaan di atas titian sirat yang tajam dan panas, yang halus. Abdullah bin Mubarak mengatakan, "Athbatun nasi ala sirat ashabul hadis." Orang yang paling teguh dan paling selamat kakinya di atas titian sirat adalah ashabul hadis. Yani orang-orang yang betul-betul mengikuti hadis di dalam akidah dan ibadah, yang betul-betul mengikuti sunnah, yang benar-benar mengagungkan sunnah dengan beramal dengan sunnah. Ada orang yang mendakwa mereka mengagungkan sunnah tetapi mereka tidak beramal dengan sunnah. Sebagaimana golongan apa? Orang musyrikin Arab, Yahudi, Kristian, mereka mendakwa mereka mencintai Allah. Mereka mencintai Allah, kan? Mereka anak-anak Allah, mereka mengagungkan Allah, kan? Kata Allah Taala, wama qadarullaha haqqa qadri. Mereka itu tidaklah mengagungkan Allah dengan sebenar-benar keagungan. Mulut saja mengagungkan tetapi akidah mereka hancur sehancur-hancur ni, kan. Hancur. Jadi ahlu sunnah atau orang yang mengikuti sunnah, mengagungkan sunnah dengan mengambil akidah sunnah dan amalan sunnah, akan selamat di atas titian sirat. Seterusnya, dia akan selamat daripada api neraka jahannam. Tidak akan masuk ke dalam api neraka jahannam walaupun sejam, walaupun sehari. Tidak akan masuk. Kemudian, yang terakhir, dia akan masuk ke dalam Allah, ke dalam syurga Allah tanpa hisab ataupun tanpa azab. Dua. Tanpa hisab dan tanpa azab ataupun tanpa azab. Dan ini adalah satu kejayaan yang terbesar di dalam hidup kita, kan? Kan? Itulah tujuan kita hidup. Tujuan kita hidup untuk kita dapat syurga, kan? Adapun dunia ni, Masya Allah, kan? Apa yang kita nak tak dapat. Betul, kan? Betul tak? Kalau orang lelaki dia nak apa? Tahu dah, kan? Dia tak dapat. Tetapi dalam syurga dia akan dapat. Kan? Akan dapat. Masuk syurga tanpa azab. Itu sebesar-besar kejayaan, kata Allah Ta'ala. Kan? Dalam syurga tidak ada lagi sebarang penyakit. Kencing manis, sakit jantung, sakit lutut, gout, semua tak ada lah. Kan? Dan tidak ada lagi kematian. Kata Allah Ta'ala, hiduplah kamu selama-lamanya. Kamu tidak akan mati selama-lamanya, kan? Mudalah kamu selama-lamanya. Kamu tidak akan tua selama-lamanya, kan? Bernikmat-nikmatlah kamu. Kamu tidak akan lesu selama-lamanya. Ya, sabit dalam hadis sahih Muslim. Seterusnya, ada soalan. Orang-orang yang menyalahi sunnah, sama ada dari kalangan Arab ataupun golongan selain Arab Nusantara contohnya, mereka ini akan diazab oleh Allah Ta'ala di dunia dan di akhirat. Di dunia dan di akhirat. Contohnya, Nabi SAW telah menyuruh seorang lelaki yang makan dengan tangan kirinya. Kata Nabi, "Kul biyaminik." Makanlah kamu dengan tangan kanan kamu. Kata dia, "La astati'." Tak boleh, saya tak mampu nak makan tangan kanan. Kata rawi, ma mana'ahu illa al-kibr. Tiada yang menghalangnya untuk makan dengan tangan kanan melainkan sombong, degil, tak nak terima sunnah dan perintah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata rawi, ma rafa'a ila fi. Lalu selepas itu dia tidak mampu mengangkatkan tangan kanannya ke mulutnya. Lumpuh terus. Tangan kanan dia terus lumpuh selepas itu. kerana dia menyalahi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, biadab terhadap sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyalahi sunnah, dia diazab di dunia lagi. Dalam satu hadis riwayat Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahawa jangan kamu minum daripada mulut botol atau mulut syirik. Betul kan? Ini dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun ada khilaf dalam syarahnya, tetapi hadis jelas jangan minum daripada mulut botol ataupun syirik. Ada seorang lelaki, dia kata dia kata boleh je kalau nak minum pun. Dia pun buat cerik, dia minum daripada mulut cerik, bau dia nak minum keluar ular daripada mulut cerik tu, keluar ular. Dan riwayat ni adalah riwayat yang sahih daripada Abu Hurairah, dan antara perawinya adalah Al-Imam Ayyub As-Sakhtiyani. Ada seorang lelaki yang lain, dia mengejek hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan bahawa ada orang yang sombong memakai dua pakaiannya yang cantik, lalu Allah Subhanahu wa taala menenggelamkannya di dalam bumi. Dan dia sentiasa dia tenggelam ke dalam bumi itu sehinggalah hari kiamat. Masuk dalam bumi sehinggalah kiamat. Berkata seorang pemuda, kata dia, wahai Abu Hurairah, tenggelam tu macam ni ke? Dia kata, dia buat ejek lah, dia menari-nari ejek, macam ni kena tenggelam kan? Kemudian dia terjatuh, tersungkur, tersembab kan? Sehingga patah kakinya dan tangannya. Kerana dia mengejek sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengejek sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang lelaki datang kepada Sa'id bin Musayyab. Dia berkata kepada Sa'id bin Musayyab, Sa'id bin Musayyab ni seorang imam tabi'in, dia namakan imam tabi'in atau sayyidut tabi'in. Dia berkahwin dengan anak Abu Hurairah, dan Abu Hurairah pun berkahwin dengan anak dia. Lalu azanlah, dilaungkan azan. Kata Sa'id bin Musayyab, kamu kena sembahyang dulu. Kerana sunnah Nabi apabila dilaungkan azan, sembahyang dulu, barulah kamu bermusafir. Kata lelaki ni, tak boleh kan? Kalau saya sembahyang dulu, lambatlah kan? Nanti tertinggal daripada rombongan. Tertinggal daripada rombongan. Lalu dia pun naik unta dia, terjatuh sehingga patah pehanya. Terjatuh sehingga patah pehanya. Dalam satu hadis, ada seorang ahli bidah, dia mendengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza istayqadha ahadukum min naumihi fala yaghmis yadahu fil ina' hatta yaghsilaha." Kan? Fa innahu la yadri ayna batat yaduhu. Apabila seorang kamu bangun daripada tidurnya, janganlah dia memasukkan tangannya ke dalam bekas air, sehinggalah dia membasuh tangannya terlebih dahulu, kerana tangannya tidak diketahui di mana tidurnya. Yang tidak diketahui di mana tangannya tidur, basuh dulu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita lepas bangun tidur jangan terus mandi kan, basuh tangan dulu, gosok gigi kan. Terus mandi tu yang jatuh dalam bilik air tu pening tu kan. Dia mesti macam Pi Ramli tu kan, macam mana Pi Ramli mandi kan, boleh tengok dalam filem kan. Kata seorang lelaki yang bidah ni, tapi aku tahu kat tangan aku tidur kat mana. Dia kata, tangan aku tidur atas katil lah. Lalu dia pun tidur pada malam tu, dia pun tidur atas katil dia. Bila dia bangun pagi, dia melihat tangannya masuk ke dalam dubur dia sehingga separuh sini. tangan dia masuk dalam dubur dia sehingga separuh ni. Dan kisah ni adalah kisah yang sahih. Sebab apa? Kerana dia mengejek-ngejek, mempersendakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi. Jadi ada satu hadis yang lain bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan majlis ilmu ni adalah majlis yang mulia sehingga malaikat meletakkan sayapnya, kan? Meletakkan sayap di atas lantai ataupun di atas udara. Kata seorang ahli bid'ah, kan? Kalau kamu pergi majlis ilmu, kamu jangan pijak lantai majlis ilmu tu, nanti patah sayap malaikat. Nanti patah sayap sayap malaikat. Tiba-tiba kakinya menjadi kering dan dia pun terjatuh. Kaki dia menjadi kering, maknanya kaki dia menjadi lumpuh dan dia pun terjatuh lumpuh, kan? Ini kisah-kisah yang diriwayatkan oleh ulama sendiri dan dinukilkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Ada dalam kitab fiqah satu bab, nama dia bab bai'ul musarrah. Siapa tahu apa dia bab bai'ul musarrah? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Kalau ada yang tahu, ana bagi RM20. Ada yang tahu? Memang hebat tu. Ana kena berguru pada dia. Ada? Tambah lagi RM30. Ada? Selamat ana tak ada, kan? Bab bai'ul musarrah ni adalah satu bab tentang seorang toke yang mempunyai hamba ataupun lembu, kebau, unta, kambing yang dia ikat tetek susu unta ni. Dia ikat bagi jangan keluar susu tu. Jadi susu tu jadi besar lah. Bila orang datang tengok, oi, ni banyak susu ni, kan, nak belilah unta ni atau kambing ni. Sebenarnya bukan banyak susu pun, dia ikat bawah putih susu. Jadi jual beli musarrah seperti ini adalah batil, kan? Sebab dia jual beli itu sah, tetapi dia adalah satu bentuk penipuan di dalamnya, kan? Ada tipu daya dan penipuan, gharar dan sebagainya, kan? Maka jual beli seperti ini dicela oleh syarak, kan? Bila buka apa ni, puting susu tadi, perah 2-3 kali habis tu weh susu tu, bukan kerana banyak susu, habis tu weh, lepas tu tak ada dah. Ini satu bentuk penipuan. Maka orang macam ini dia boleh kembalikan unta atau kambing yang dia beli tadi dan dan kembalikan kepada tuan penjual tadi secupak tamar. Ini hukum dia. Hadis ni riwayat Bukhari Muslim. Beza dia. Dia potong ikan ikan besar tu. Potong. Lepas tu, dalam ikan dia sapu. Nampak macam ikan baru. Ikan, ada apa kaitan kita dengan ikan tu ada unsur-unsur penipuan jugalah, kan? Ada unsur penipuan dan jual beli tu sah tetapi berdosa. Jual beli tu tetap sah tapi dia berdosa. Dan ikan tu boleh dikembalikan. Tu je hukum dia. Sama dengan bai'ul musarrah tadi. Jadi bai'ul musarrah ni jumhur ulama menerimanya. Hadis yang meriwayatkannya ada hadis sahih riwayat Bukhari Muslim. Ada satu kuliah, datang seorang pemuda daripada Khurasan. Khurasan ni atas dekat-dekat Iran atau atas sikit daripada Iran. Dia kata apa hukum bai'ul musarrah kan? Dan dia bermazhab Hanafi. Kita tahu bahawa mazhab Hanafi menolak hadis hadis musarrah ni kan? Kata tuan guru tu bai'ul musarrah tu hadis tu sahih, kita kena beramal dengannya. Hadis tu diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Kata pemuda ni apa Abu Hurairah? Abu Hurairah tidak faqih. Hadis ini tidak boleh dipakai. Dia tidak alim. Dia tidak alim seperti Abdullah bin Mas'ud. Kan? Lalu turun daripada atap masjid tu ular besar. Besar ular. Dan ular ni mengejar pemuda ni. Ular ni nak kejar pemuda ni, dan nak telan, nak makan pemuda ni. Dia berlari keliling masjid. Ular tu tak berhenti-henti mengejar dia. Lari sana, lari sini, ular tu tak berhenti-henti kejar dia. Kejar kan. Kata ulama, kata orang ramai, berhenti, bertaubatlah kamu kan. Dia kata aku bertaubat kepada Allah Taala. Lalu ular tu hilang. Ular tu hilang. Nah, di riwayat ni pun ada riwayat yang sahih tadi. Cerita ni cerita yang sahih. Ya, habis masa dia. Kan. Jadi ada satu cerita lagi. Kan. Ada seorang lelaki bid'ah, kan? Dibacakan kepadanya hadis tentang siwak dan fadilat siwak. Yani siwak ni gosok gigi lah. Gosok gigi ni sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam menggunakan kayu siwak. Disebut sebagai kayu arak. Kayu arak. Bukan arak kan ni? Arak. Kayu tu nama dia arak. Jadi ini sunnah. Jadi kita kena gosok gigi dengan kayu arak. Ini adalah sunnah. Kata lelaki ni, kita tak payah gosok gigi. Kita gosok buntut je. Dia kata. Kita tak payah siwak-siwakkan gigi. Kita siwak buntut je. Kan? Lepas tu dia keluarkan siwak dia. Kemudian dia siwak buntut dia. Kan? Kemudian dia telah sakit di dalam perutnya dan buntutnya sakit. Bengkak perutnya dan buntutnya bengkak. Entah, eh? Jadi dia, orang Melayu kata apa? Busung. Perut dia busung. Busung, perut dia besar. Sampai masa dia pun beranak. Dia beranak. Bila beranak, keluar satu binatang yang ada empat kaki. Kepala dia macam kepala ikan. Dan binatang ni macam seekor tikus. Macam seekor tikus. Beranak. Bila beranak, keluar tikus ni. Dan tikus ni gigit dia. Tikus ni gigit-gigit dia. Bila nampak lelaki ni gigit, anak perempuan dia ambil batu hempas tikus ni. Lepas tikusnya, lepas tu lelaki yang tadi yang mengejek sunnah Nabi SAW tadi tidak hidup melainkan sehari atau tiga, dua hari atau tiga hari, kemudian dia pun mati. Dan kisah ini telah disaksikan oleh ramai manusia dan ramai imam-imam pada zaman itu. Allah Ta'ala alam. Aku lukau lihada wa astaghfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.